Belum capek, tapi udah keringetan kan? Biar sama-sama kita keringetan. Oke, lagu ini saya bikin sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu masih di Kebon Waru. Jadi Uki ngasih gitar. Uki ngasih gitar mungkin buat mengisi waktu, kata Uki. Jadi saya simpan di kamar waktu itu. Dari gitar itu saya sempat bikin 2 lagu, cuman satu yang keras, satu yang pelan. Satu yang pelan ini saya bikin dari 2 kunci dasar, jadi cuman kunci E sama kunci A. Sesederhana mungkin. Dan malam ini saya akan coba bawain sesederhana mungkin juga. Mungkin dalam kesederhanaan biasanya kita menemukan sesuatu ya. Jadi mudah-mudahan dibawain secara sederhana, yang lain semua yang ada di sini juga bisa ngerasain apa yang ada di dalam lagu itu, oke? Dara, jangan kau bersedih. Ku tahu kau lelah. Tepiskan keluh dunia. Biarkan mereka. Biarkan mereka. Tenangkan hati di sana. Tertidur kau lelah. Mimpi yang menenangkan. Biarkan semua. Biarkan semua. Terasingkan dunia, dua jiwa yang perih masih ada di sana untuk kita berdua dalam hati yang menyatu tempat kita menua. Dan jangan engkau bersedih. Ku tahu kau lelah. Tepiskan keluh dunia.